بالله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memperolehi, mendapatkan husnul khatimah? Pertama, menetapkan diri dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin kenalkan diri saya, diri sebenar diri Abdul Somad, nafs. Inilah diri Abdul Somad. Diri ini ada dua sifatnya. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujur. Yang satu ini dia sebut fujur, kiri, buruk, tak elok, hitam. Yang sebelah lagi adalah wa taqwa. Maka Allah kata, firmankan dalam Quran, sesiapa sahaja yang menjaga dirinya dari yang fujur, qad aflaha. Aflaha man zakkaha, qad khaba. Sia-sia dan merugi man dassaha, yang mengotori diri. Diri ini ada tiga pula yang merosakkan dia. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah hawa. Hawa. Nafs itu diri, keinginan yang ada dalam diri, itulah dia hawa, keinginan, keinginan. Kemudian pula manusia. Syaitan yang difahami adalah jin. Lalu bagaimana dengan iblis? Iblis adalah induk daripada syaitan. Syaitan itu banyak, sedangkan iblis itu satu. Anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku hingga nanti hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin, engkau akan panjang usiamu sampai hari kiamat. Yang tunggal tidak mati sampai kiamat itu iblis. Sedangkan yang mati, boleh dia mati, itu adalah jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Yang satu lagi, nas. Kira-kira mana yang lebih teruk merbahaya, jinkah nas? Nas. Kalau jin, kita baca ayat kursi, insyaAllah dia pergi. Nas ni kita baca, dia lebih hafaz daripada kita. Oleh sebab itu, maka kita dah ada dua jalan di hadapan. Nak fujur ke, nak takwa. Bila kita ikut fujur, khaba, sia-sia. Bila kita ikut takwa, aflaha. Dari kata aflaha ni lah falah. Tiap hari diajak kita berapa kali, hayya alal falah. Marilah beruntung, menang, senang. Qad aflaha. Tapi untuk memilah dan memilih ini, ada sahaja yang merosakkan. Syaitan, nas, hawa nafsu. Tapi kita ditolong, ada yang menolong kita. Siapa pula yang menolong ini? Yang pertama, malaikat. Makanya ada bisikan, lil insani lammatani. Manusia itu ada dua lamah, bisikan. Bisikan daripada malaikat disebut dia dengan ilham. Sedangkan yang daripada syaitan disebut dia dengan waswasah. Waswasah. Batalkah wuduk saya ini? Ulangkah lagi? Pergikah? Waswas. Alladhi waswis, waswis. Perbuatannya yuwaswis, dia sedang berbuat fi'il yuwaswis. Sifatnya itu waswasah, selalu saja waswas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diri menghadapi banyak cabaran. Bila dia menang, maka dia disebut dengan nafs mutmainnah. Jadi berapa sebenarnya nafs itu? Satu. Nafs. Kenapa ada lawamah, ada ammaratum bisu, ada mutmainnah? Sifatnya Abdul Somad itu satu. Tapi manakala ia bimbang, maka disebut dia dengan lawamah. Buruk saja, disebut dia dengan ammaratum bisu, su, buruk. Baik saja, mutmainnah. Dari kata tumakninah, salat mesti ada tumakninah, tenang. Badai datang, ombak mengguncang, angin kencang, dia tetap tenang sampai pada level mutmainnah. Nah, untuk husnul khatimah, bagaimana kita menetapkan diri, bagaimana memperolehi, selalu berusaha untuk sentiasa memihak, memilih kepada yang kanan. Siapa yang akan menolong? Ilham. Yang kedua menolong, akal. Akal itu bisa menolong, boleh dia tolong kita. Siapa saja yang merosakkan, yang mesti kita lawan, syaitan, jin, waswasah, hawa nafsu dari diri sendiri, manusia yang sentiasa mengganggu. Sampai bila ini? Madaman arwahuhum fi ajsadihim. Fabi'izzatika ya Allah, kata iblis, dengan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum, aku akan sentiasa rosakkan perjalanan mereka itu. Sampai bila? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama roh ada dalam jasad. Jadi selama roh ada dalam jasad, dia terus, ya, banyak betul yang dilawan. Nas, hawa, syaitan, jin, waswasa, semua mengajak ke sini. Sedangkan yang menolong kemari, akal, ilham. Akal berkata, engkau jangan minum khamar. Bila engkau minum, engkau akan mabuk. Bila engkau mabuk, engkau tak sedarkan diri. Bila engkau tak sedar, engkau tak tahu mana hak, mana batil. Kata akal. Maka orang sebut akal sihat. Kalau ada akal sihat, berarti ada akal tak sihat. Akal sakit. Tali dia putus, genting. Akal adalah tali. Akal disebut tali kerana ia mengikat hawa nafsu. Akal itu ada tapi longgar. Dia tak boleh mengikat ketat dan kuat. Ditolong oleh ilham. Ilham dari malaikat. Dari mana ini datang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka sentiasalah kita mewaspadai daripada godaan setan, hawa, manusia, kawan, sahabat. Kemudian maka Nabi ajarkan untuk manusia, pilihlah orang baik-baik. Yang buruk-buruk, kalau boleh kita ajak dia, ajak dia, selamatkan dia. Kalau tak boleh, kita selamatkan diri sendiri. Saya nak selamatkan dia. Rupa-rupanya yang memancing ikan pula dibawa oleh ikan. Dia sangka dia nak pancing ikan. Dia tak tahu ikan ni ikan hiu besar. Dia dibawa ikan. Saya dekat dengan dia supaya saya boleh ajak dia ke pengajian, kajian Dr. Mustafa Umar. Tengok, esok awak dah apa tak datang? Saya ada apa sikit. Ini dia sudah dilarikan ikan hiu. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini, hawa nafsu itu diri. Diri ini punya keinginan. Ingin tidur, ingin makan, ingin senang, ingin kenyang, ingin. Hawa, hawa. Syaitan. Maka kita disuruh baca ayat kursi lepas subuh, dijaga sampai zuhur. Baca lepas zuhur, dijaga sampai asar. Baca asar sampai maghrib, baca maghrib sampai insya. Kita beli ada zikir-zikir al-ma'thurat. Baca lepas subuh, baca lepas asar. Itu semua menjagakan diri. Sebelum tidur malam, Qul wallah 3 kali, Qul al-falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, Pangkal al-baqarah 5 ayat sekali. Ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari Lillahi Mafis. Nabi hembus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala dan ke badan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sebelum tidur, taurat sunat, witir lagi elok dalam keadaan berwudu menjaga diri. Andai datang mimpi buruk mengganggu, baca ta'awuz dengan sedikit menghembus ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Saya tak boleh hafal yang banyak, yang biasa sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan sedikit nafas. Nafasat menghembus dengan sedikit ada air liur. Saya baca di buku, bacalah ta'awuz meludah ke sebelah kiri. Siapa yang terjemah ni? Meludah bahasa Arabnya basaqa ya busuku. Basaqa, meludah. Sedangkan yang ada dalam hadis itu nafasa, menghembus dengan sedikit ada. Bukan meludah. Iya kalau tak ada orang, kalau suami dia sebelah. Nafasat. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ta'awwud. Mohon lindung pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tiada sesiapa pun yang boleh memudaratkan, ma'asmihi, bila ku sebut namanya ini, fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Hanya dua sahaja, bumi, langit. Tiada sesiapa pun boleh memudaratkan aku bila ku sebut namanya. Dengan penuh keyakinan, tolong aku ya Allah, maka sentiasa menjaga diri. Hari ini kita boleh lulus, esok ia datang lagi. Esok hari kita boleh selamat tidur, lusa dia datang lagi. Sampai bila letih sudah? Siapa yang nak cepat matilah. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad maka dia tak berhenti. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Hadapan, belakang, kanan, kiri. Kepada Ibrahim dia datang. Ibrahim, 86 tahun engkau tunggu anak ini lahir. Sudikah engkau bila ia disembelih? Ibrahim lulus. Datang dia kepada Hajar. Hajar, engkau yang menjaganya hingga dia sekarang pemuda. Sudikah engkau anakmu dipotong suamimu? Hajar lulus. Dia datang kepada Ismail. Ismail, engkau masih muda belia. Sudikah hidupmu habis hanya kerana diperturutkan oleh ayahandamu? Lulus. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Perjuangan seorang Ibrahim menghadapi syaitan. Ia datang kepada pakcik, ia datang kepada makcik, ia datang kepada tuan, dia datang kepada puan, dia datang kepada anak, dia datang kepada menantu. Anak boleh tahan, menantu tak tahan. Dia akan terus datang, datang, datang. Maka kalau ada orang ajak nak ikut kajian, sekali saja. Awak esok ikut kajian? Saya ada program lah. Sekali saja dia ajak berhenti, dia kalah sama setan. Setan ajak 4 kali. Hadapan sekali, belakang sekali, kanan sekali, kiri sekali. Apa kata setan? Aku nak masuk neraka, beginilah jihadku. Engkau nak masuk surga? Sekali saja kalah sama setan. Setan begitulah jihadnya untuk berbuat salah agar manusia jatuh ke dalam fujur, buah daripada fujur khaba, dan berakhir dengan su'ul khatimah. Sampai bila? Sampai sakratul maut dia bawakan juga. Dalam daqaiqul akhbar dia bawakan air sejuk. Kerana orang yang sakratul maut itu kehausan, dia bawa. Nak air sejuk? Iya. Sebutlah aku bertuhan kepada engkau. Maka bila ada yang membisikkan, ada yang membacakan Yasin, ada yang berzikir, anak berzikir, istri membisikkan, menantu baca Yasin, tertolonglah kita. Tapi kalau yang lain tak ada, sibuk dengan dunianya, kita pula lemah-lemah iman, di akhir masa dia tetap ingin membawa agar pengikut dia banyak di hadapan neraka jahanam. Wallahiyazubillah. Berhasil dia di akhir perjalanan suhul khatimah. Makanya selalu kita meminta, tak pernah berhenti pada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dari kata syata yasitu. Arti syata ba'uda, jauh. Syaitan dari kata ba'uda, ba'id, jauh. Mengapa syaitan itu disebut ba'id? Ba'idun minar rahmah, kerana ianya jauh dari rahmat Allah. Syata syaitan dari kata halaka. Mengapa syaitan disebut halaka, binasa? Kerana ia binasa, sedangkan kita kekal di dalam surga. Dia binasa, hancur, makna dia binasa di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Maka dia disebut syaitan ba'id, syaitan halaka. Tapi dia berasal daripada jin. Jin dibagi dua. Community dia jin. Jin dibagi dua. Jin yang baik, surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun. Kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang kafir. Yang muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang rasyad, lurus, rasyid, lurus, benar. Yang fasik kafir itu kanu li jahannam hataba. Mereka menjadi hatab, hamalatal hatab, menjadi kayu bakar api neraka jahanam. Jadi kalau begitu, yang menjadi kayu bakar neraka itu tiga. Waquduhan nas wal hijarah. Nas manusia, hijarah batu. Apa satu lagi? Jin. Tiga yang membuat neraka menyala. Jin, jin yang baik, jin muslim. Jin yang jahat, jin kafir. Ustaz Somad, ya boleh kami tanya? Boleh. Bagaimana kami nak islamkan jin? Kita aja Islam dah alhamdulillah. Dia nak islamkan jin kat rumah dia. Kita saja Islam sudah alhamdulillah tu. Setiap kita ni ada jin. Kalau saya punya kawan, maka kawan saya itu, sahabat saya itu sebut qarin. Qarin. Kalau perempuan, qarinah. Qarinatur rais, istri Mr. President. Qarinah. Jangan sebut nanti baca harian Saudi Arabia, qarinatur rais, ada jin perempuan yang mendekati presiden. Qarinah di sini istri dia. Bila saya berjalan, nanti puan tanya, itu siapa? Qarinah. Jin perempuan kan? Kerana ianya selalu bersama dengan saya, disebut dengan qarin. Teman seiring seperjalanan buah hati belayan jiwa, kata orang Melayu. Manakala kita lahir, ada satu qarin. Aghirti ya Aisyah? Engkau cemburu wahai Aisyah? Kata Nabi menengok Aisyah cemburu. Aisyah tu cemburu, merah wajahnya. Dia putih, kalau dia merah, marah, merah wajahnya, cemburu. Maka Nabi panggil dia, ya Humaira, wahai engkau. Ada orang dia panggil Humaira, bini hitam. Jadi kalau hitam saya panggil apa Ustaz? Hajar Aswad. Nah, aghirti ya Aisyah, engkau cemburu wahai Aisyah. Kata Nabi SAW, ja'aki syaitanik, jin qarinmu sedang menggoda engkau. Coba tengok bagaimana Aisyah cerdas. Apa kata Aisyah? Wa ma'ya syaitan, apakah bersamaku ada syaitan? Kata Nabi, na'am. Awa ma'akuli insan, apakah setiap manusia ada syaitannya, ada jin qarinnya? Nah, bersamaku ada syaitan? Iya. Bersama setiap manusia ada syaitannya? Iya. Wa ma'aka syaitan. Kalau aku manusia, semua manusia ada syaitan, dan engkau ya Rasulullah juga manusia. Wa ma'aka syaitan? Apa jawab Nabi? Na'am lakinnallaha a'anani fa aslama. Hadis riwayat Muslim. Bersamaku ada syaitan, tapi Allah menolong aku, syaitanku masuk Islam. Sedangkan setan kita, setan Ustaz Abdul Somad, belum masuk Islam sampai sekarang. Digoda terus. Mati Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba ada anak gadis yang tak nak memakai baju Melayu, mendengar muzik, lalu datang setan bersuara lelaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Ustaz Abdul Somad. Betul ke? Sudah tahu kenapa bertanya. Itu bukan roh. Roh tak boleh dipanggil. Itu adalah jin qarin. Semua ditanya dia tahu. Masa datang 2017 hari ini apa program? Masa itu program Husnul Khatimah. Bukan. Itu bukan roh. Roh tak boleh dipanggil. Itu jin qarin yang tahu segala seluk beluk perjalanan manusia dari A sampai habis dihafaz semuanya. Mati manusia, mati datuk nenek moyang kita dulu, dia datang kepada ayah bonda. Lepas itu dia datang kepada cucu. Maka jangan heran orang berkawan bersahabat dengan jin. Buka juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udhu nabi rijalim minal jinni, berkawan bersahabat dengan jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang awam dia sangkakan ini baik. Saya boleh tanya dia, anak saya sakit, saya tanya dia boleh bagi obat. Dia sedang sesatkan. Fazaduhum rahaqa, semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang merosakkan manusia mula zaman dulu sampai hari ini. Hari ini mana ada jin lagi ustaz? Cubalah tengok, sedang David Copperfield pun dia ada memorandum of understanding dengan jin. Ada, ditulis oleh Isa Daud, menunjukkan itu daripada Kaherah Mesir, menceritakan tentang hubungan itu. Maka sentiasalah kita menetapkan diri dalam ketaatan, dalam takwa, dan menjauhkan diri daripada fujur. Alhamdulillah, masa subuh tadi buka mata takwa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas itu pergi ke masjid, takwa. Lepas masjid makan, takwa. Lepas itu pergi program, sesi 1 takwa, sesi 2 takwa. Lepas ni zuhur takwa, lepas zuhur makan, takwa. Iya ke makan itu takwa? La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Nama sifatnya takwa, nama orangnya taqi. Tidak memakan makananmu hai orang beriman kecuali orang yang takwa. Dia sebut nama Allah. Orang beriman makannya untuk apa? Liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Takwa. Tegak tulang belakang. Saya di Riau makan sikit. Di sini sikit-sikit makan. Untuk menegakkan tulang belakang. Tegak tulang belakang. Hidup semangat. Lepas makan sesi 3, takwa. Lepas pulang balik rehat. Rehat pun takwa. Kenapa orang rehat itu disebut takwa? Sebab rehatnya agar ia boleh beramal saleh, boleh berzikir, boleh duduk baca Quran, boleh menjaga anak-anak. Sebab dia tak rehat, dia lemas, lesu. Takwa sampai malam nanti, takwa. Alhamdulillah. Tapi apakah kita akan boleh sentiasa menapaki jalan-jalan takwa ini? Tak ada jaminan. Maka kita yang pertama adalah menetapkan diri dalam ketakwaan. 2, menjauhkan dari perbuatan haram. Haram untuk yang zahir mungkin kita dah selamat. Haram daripada narkotik, selamat. Haram daripada zina, maaf, selamat. Haram daripada pandangan mata, alhamdulillah, kita tunduk ke bawah, selamat. tapi haram daripada penyakit hati, hasad, riya, sum'ah, kufur, nifaq, ghibah, namimah. Kerana penyakit itu ada dua. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Menjauhkan diri dari perbuatan haram. Ini khamar haram. Ya betul. Ini zina haram. Ini betul. Ini judi haram. Betul. Kalau ini apa artinya Ustaz? Mana? Subhanalladzi asra minal masjidil haram. Hah? Takkan masjid haram? Ini tanah apa? Ini bila kita nak pergi umrah, kita pergi dulu ke tempat tanah halal. Kemana? Ke Tan'im. Lepas tu ke Ja'rana. Lagi mana? Hudaybiyah. Ini tanah haram, ni tanah halal. Apa makna haram ni? Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun sudah jadi bahasa Melayu, hormat, kehormatan, kemuliaan. Maka bila kata khamar masjidil haram, masjid yang mulia, tanah haram, tanah yang mulia, bulan haram, bulan yang mulia, khamar haram, bila diminum hilanglah kemuliaan. Ya. Oh, baik. Hurmat. Hurmat. Ah, hurmat. Kehormatan, kemuliaan. Bila dia dah minum khamar, dadah, maka hilanglah kehormatan. Walaupun dia orang yang dielu-elukan, yang dimuliakan. Oh, kita tak hormat dia lagi lah. Kerana dia sudah menghilangkan kehormatan dirinya. Dia tak lagi baik dalam pandangan manusia. Maka disebut dengan haram. Jauhkanlah diri dari segala perbuatan haram. Kerana bila kita masuk ke dalam, hilanglah segala amal baik, rosaklah segala perbuatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Asal nampak haram. Ini riba ni, riba haram. Saya nak belanja, bolehkah kita makan sama siang ni? Haram. Saya belanja awak, bolehlah. Ternyata haram kalau tak dapat. Kalau dapat halal. Halal halal. Sekali haram tetap haram. Berapa ni? 1000 ringgit. Haram. Kalau 10 ribu, saya istikharah dulu. Ternyata haram kerana sedikit. Ternyata haram kerana tak dapat. Ternyata haram kerana jauh. Kalau sudah dekat, haram. Tapi sebenarnya ulama tak sepakat dalam masalah ni. Kata Hanafi boleh. Bermain. Maka disebut dia dengan hilah. Berkilah. Hilah. Ada bab hilah. Berhilah, berkilah. Ingin mencari-cari jalan. Inna allaha wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ingat, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami lebih dekat kepada kamu daripada urat leher kamu sendiri. Yang pertama, sentiasa menjaga diri dalam ketaatan. Yang kedua, jauhkan diri daripada yang haram, haram, haram, haram, haram, haram. Alhamdulillah Ustaz, saya sejak kecil lagi, semula dari muda lagi, dah terbiasa menjaga diri dari yang haram. Boleh, baik, tapi menjaganya terus sampai ke anak cucu lagi susah. Zaman berganti, musim berubah, cara-cara syaitan terus mengalami perkembangan dan kita akan ikut. La tattabi'unna sunan alladziina min qablikum. Kamu akan ikut orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kamu ikut juga ke dalam. Awalnya sikit, Apalah salahnya kita ikut sikit saja, lama-lama banyak, sampai pada lubang biawak yang kecil pun kamu ikut juga. Cara makan dia Yahudi, Nasrani, cara berfikir dia liberal, sekular, cara dia menikahkan anak, cara berpakaian, cara macam-macam, merosakkan semua. Maka hilang kehormatan di hadapan manusia, hilang kehormatan di hadapan Allah. Bagaimana kalau silap, terlupa, tersalah? Masuk yang ketiga, taubat. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Jalan yang lurus, mustaqim, diambil dari kata qoma. Qoma artinya tegak, berdiri. Ustaz Abdul Somad, mustaqim, tegak lurus. Jalan Allah itu lurus, tapi orang yang melalui jalan itu kadang ia belok ke kiri, ke kanan. Orang yang kembali kepada jalan Allah, bahasa Arabnya taba, ya tubu, taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah. Taubat bahasa lainnya adalah rujuk. Oh, si fulan dah rujuk dah. Rujuk ke mana? Ke jalan yang benar. Oh, itu maksudnya. Jalan ini lurus, tapi manakala ia berjalan, ia ke kiri, ia ke kanan. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Islam. Yang sebelumnya engkau tinggalkan Islam, baliklah ke jalan Allah. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Nasuh dari kata nasaha. Apa dia? Kain yang koyak dijahit kembali, galah yang patah disambung rekat kembali, kaca yang pecah direkat kembali. Itu makna nasoha. Dari kata nasoha inilah nasihat. Nasoha menjadi nasuha, menjadi nasihat. Orang Melayu menyebut nasihat. Maka bila ada orang nak bagi nasihat tapi kasar, maka dia bukan bagi nasihat. Kerana nasihat adalah menjahit yang koyak, menyambung yang putus, merekat yang retak. Bila ada pecah, kita rekat dengan lemah lembut balik. Bila engkau nasihati dia di depan hadapan orang banyak, dia tersinggung, dia sakit hati, maka panggil dia berdua. Ustaz, ya, ada saya nak bagi tahu pada ustaz, boleh kita bicara empat mata? Jangankan empat, tiga pun boleh. Apa masalahnya? Ustaz tadi bicara terlalu kuat, kami ini banyak yang lemah jantung. Oh, kalau gitu pulanglah, puan-puan sekalian. Bila engkau nasihatkan ia di depan orang banyak, engkau sedang menjatuhkan air muka marwahnya. Maka kau sampaikanlah dia secara berdua. Jangan sindir-menyindir. Saya paling tak suka kalau ada masjid, ustaz tolong sindirkan masalah memambil balik wakaf. Ini ada jemaah dah berwakaf 300, ini dia nak ambil balik, tolong ustaz sampaikan. Mana orangnya? Ha, saya nak duduk berdua dengan dia. Itu apa kita sindir-menyindir? Siapa saja yang sudah berwakaf, dia ambil balik, maka dia sama dengan orang seperti kalbi, seperti kalb. Ya'udu ila qai'ihi, menjilat muntahnya kembali. Lepas tu pengerusi masjid, ustaz yang nak kita sindir tak pula datang malam. Maka bicara langsung nasihat, taubat nasuha. Maka yang lama-lama, saya ni bergelimang dosa ustaz. Siapa yang tak berdosa? Sedang datuk moyang kita Adam berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok kayu ini. Fatakuna minadh-dhalimin, bila engkau dekat nanti engkau menjadi orang zalim. Ternyata dia silap, dia khilaf, dia salah, tapi dia mengaku. Cuba tengok apa kalimat dia. Kata Allah, engkau nanti jadi orang zalim. Dia mengaku zalim. Rabbana Zalamna. Kalau salah mengaku, memperakui kesalahan. Ini orang sekarang salah. Iya kak awak salah. Saya sebenarnya tak salah. Orang ajak saya. Berarti dia tak tulus, tak nasuh, tak murni, tak betul. Maka mengaku, Rabbana zalamna. Kenapa Rabbana? Mengapa tak Rabbi? Mengapa zalamna? Mengapa tak zalamtu? Kerana orang beriman tidak mau taubat sendirian. Rabbana kami zalamna, aku dan istriku Hawa. Oh, Hawa yang tadi itu beza. Yang jahat itu Hawa. Hawa. Sedangkan istri Adam itu Hawa. Hawa. Oh, kecil betul Ustaz. Hawa. Sedangkan istri Adam itu Hawa. Apa beza ha ini dengan ha ini? Bila letak tangan di dada, ada bergetar, itu ha besar. Ha. Tapi bila tak ada ha, tak ada dia. Ihdinas ada. Ihdinas siratal mustaqim. Hawa, maka mengaku bersalah dan Adam mengaku. Saya tak ada salah. Apa saya mesti bertobat? Bila saya salah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka memperolehi Philosophy of Doctor Honoris Causa daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Al-Azhar Kaherah. Dia baca Quran, lepas baca Quran, dia solat dua rakaat. Anaknya Irfan Hamka datang. Ayah, iya. Ayah tadi baca Quran. Iya, berapa juzuk? 6 juzuk. Tadi sembahyang apa dua rakaat? Adakah solat dua rakaat ba'diyah baca Quran? Tidak. Sembahyang apa? Sembahyang taubat. Apa dosa ayah? Ternyata orang yang soleh tidak memandang dosa itu minum khamar. Dosa Hamka bukan berzina. Dosa Hamka bukan narkotik. Dosa Hamka bukan riba. Apa yang membuat engkau sembahyang dua rakaat, wahai ayahanda Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Kata Hamka, sejak semula bondamu meninggal, maka hatiku selalu saja teringat dengan almarhumah. Aku khawatir tauhidku rosak. Dia takut tauhidnya rosak kerana mengenangkan istri dia yang sah takut. Kononlah lagi mengenangkan istri orang. Orang sekarang tak ada merasa berdosa. Apa dosa saya? Saya tak ada minum khamar. Saya tak ada. Kita menganggap bukan dosa, tapi dalam pandangan Allah, pandangan orang-orang saleh memandang itu sebagai dosa kerana hatinya rosak. 6 tahun Hamka baru menikah setelah meninggal bunda daripada Irfan yang pertama. Barulah dia menikah. Buya Hamka, Masya Allah, buah daripada kesalehannya sampai hari ini. Pagi tadi saya baca buku Kapten Razak, tulisan Buya Hamka, Sejarah Umat Islam. Tebal. Orang sudah lama meninggal, tapi orang mati, kalau dia berkarya, dia tak pernah mati. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Menulislah agar yang di masa hadapan tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Itulah yang memotivasi, berikan semangat buat saya menulis. Saya tulis buku 77 tanya jawab salat. Kenapa 77? Saya lahir 77. 37 masalah popular. Kenapa 37? Masa saya tulis umur saya 37. Ini 40 nanti buat lagi. 40 tanya jawab umrah. Nah, masa keluar daripada bilik air, dia kata ghufranaka, kaki kanan, ghufranaka, ghufranaka, ampunkan aku. Awak cakap apa tadi keluar? Ghufranaka. Oh, buat dosa apa? Mana ada dosa selama di dalam? Dia anggap dosa itu kalau dia buat haram pandangan zahir. Selama di dalam tadi saya tak ada sebut Allah, Allah, Allah, Allah, kerana haram di dalam bilik itu menyebut Allah, maka seolah-olah seakan-akan saya sudah lalai. Maka saya katakan semasa keluar, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, kerana aku sudah melalaikan engkau. Mengalir darah di lidah ini, tapi tidak aku pakai untuk menyebut engkau. Itulah dosa. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, yang dianggap oleh orang awam sebagai sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya luar biasa dalam pandangan orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufranaka, semua ada saya tulis. Daripada mana ambil? Lisanul Arab, Imam Ibnu Manzur. Aku mohon kepada engkau, jangan tunggu lama-lama. Ada buku tertulis, saya pergi Kaherah, ada toko buku, saya tengok tulisan. Apa judulnya? Uridu an atub walakin titik-titik. Uridu, aku ingin. An atub, bertaubat. Walakin, tapi. Itu judul bukunya. Itu tajuk bukunya. Uridu an atub walakin. Aku ingin bertaubat, tapi. Kenapa belum bertaubat? Nantilah. Kenapa belum bertaubat? Esoklah. Maka menyegerakan taubat. Bagaimana caranya? Mandi seelok-eloknya, mandi taubat. Bagaimana mandinya? Mandi dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ustaz Abdul Somad, ya, samakah mandi taubat dengan mandi maaf janabah? Ya, mana dulu basah, Ustaz, kaki ke kepala? Terserahlah, nak kaki ke nak kepala ke, dia mandi di sungai, kepala dia duluan, boleh. Bolehkah di sungai, Ustaz? Iya, di sungai elok. Kalau ke tengah, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Orang banyak suka tanya-tanya di tempat saya lah, di Malaysia. Saya dah beberapa kali datang, tawak sekirah, tanya penting-penting saja. Ini banyak tanya macam-macam. Ustaz Mustafa tu orangnya lembut. Tak macam saya, saya kasih tazkirah, dia lembut. Tapi satu hari saya tengok dia marah. Jangan tanya-tanya tu. Saya duduk dekat dia, jangan tanya-tanya. Selepas tu saya tanya, dia tanya apa, Ustaz? Dia tanya Adam sama Hawa nikah, siapa yang catatkan ini? Kok dia tanya-tanya itu? Tanyalah, bagaimana saya bertaubat ini? Pertama, mandi taubat. Selepas mandi taubat, sembahyang solat sunat taubat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayat apa? Apa matayassara minal Qur'an, yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Apa yang mudah? Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Lama dia nak milih ayat. Qul huwallahu ahad. Ujung-ujung akhir las qul huwallah juga. Apa itu awak baca? Banyak hafal ayat lain. Kata Ustaz Abdul Somad, ini yang paling afdal. Ya, bacalah qul huwallah. Orang yang sudah lama di hospital, dia tak boleh bergerak. Masa muda banyak silap salah dan dosa. Anak menantu satu pun tak ada yang ingat. Kita datang, kita kenal, kita tahu dia. Masa orang tak ada, tinggal berdua, kita ingatkan, selamatkan dia. Hai sahabat, engkau mandi taubat. Aku tak boleh mandi taubat lah. Doktor dah bagi tahu jangan kena air. Kalau kena air, mati. Jadi macam mana? Ajarkan tayamum. Satu sembahyang untuk satu tayamum sahaja. Ambil tanah bersih. Hari ini orang tak peduli. Dia datang, dia bawa makanan, dia bawa. Orang sakit tak makan. Kalau nak bawa makanan pada orang sihat, dia bawa, nunggu orang sakit. Orang sakit kita tanya, engkau sudah sembahyang? Aku tak boleh sembahyang lah. Begini, begini, begini. Bagaimana caranya? Tayamum. Saya tak tahu tayamum, tak pernah belajar. Ingatkan dia. Ambil debu tanah, tepukkan sekali, pukul tapak tangan, hembus sapukan ke muka, tapi bukan macam menyapu air. Sapukan ke wajah dua kali, muka sekali, tangan sekali. Bukan fokus yang ada di sini di tengah muka, di papan, supaya tidak mustahil. Bulu sekali lagi, hembus dibagi tiga, satu, dua, tiga. Yang ini bagian bawah, yang ini bagian dalam, yang ini bagian satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Tapi kalau banyak betul ada darah, ada ubat, ada, maka hanya sampai alal wasli saja. Lepas, tidak pakai kumur. Wahai sahabatku yang baik, bila engkau dah buat ini, engkau sembahyanglah dua rakaat. Aku tak boleh duduk, engkau telentang saja menghadap ke arah kiblat. Aku pun tak boleh berbaring, maka telentang saja hadapkan. Bila tak nampak lagi, barulah kita sembahyangkan ramai-ramai. Sembahyang jenazah. Selamatlah dia. Ma min rajulin yuznibu zamban. Bila ada orang silap khilaf salah berbuat dosa, fayatawadda, ia berwudu, fayuhsinul wudu, berwudu dengan baik. Dalam riwayat lain, fayatatahhar, dia bersuci. Yang paling elok adalah mandi. Mandi tak boleh, berwudu. Berwudu tak boleh, tayamum. Summa yusalli rak'ataini, salat dua rakaat. Summa yastaghfirullah wa yastaghfirullah, astaghfirullah. Paling panjang, pendek, agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling elok, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Berapa rukun taubat itu? Tiga. Yang pertama, an-nadam fil qalbi, nadam, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, diucapkan ikrar, ikrar kata orang Melayu, ikrar di lisan, astaghfirullah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad, azam kuat, aku tidak akan kembali abadan untuk selamanya. Man qaddamal ikrar ala nadab faqad istahza, kata Imam Al-Ghazali. Sesiapa sahaja yang lebih mendahulukan ikrar daripada nadam, maka sungguh ia sudah memperolok-olok Allah. Mulut mengata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, hati tak ada menyesal sama sekali. Engkau sedang mustahzi, mengejek, mengolok-olok Allah. Nadam dulu, setelah nadam baru lisan, setelah lisan baru azam. Nadam, lisan, azam. Lisan saja, lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, itu pun cepat minta. Pegang tasbih sekali lima. Apa ni? Belah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajulun, ada seseorang, zakarallah, mengingat Allah, khalian, di tengah malam yang sunyi sepi, tak ada seseorang pun yang melihat dia. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Aynani, ada dua mata. La tamassuhuman nar, yang tidak akan terkena api neraka. Aynun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Bangun tengah malam membayangkan dosa, menangis. Saya mula balik dari Maghribi, ikut Dr. Mustafa Umar di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, malam iktikaf. Ustaz Somad, ya, saya nak pergi, kata Dr. Mustafa. Ustazlah membimbing iktikaf. Oh, saya tak pandai. Ustaz Mustafa boleh buat satu masjid tu menangis. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Banyak orang menangis. Walaupun tak semua menangis kerana takut pada Allah. Ada juga dia tengok kanan menangis, kiri menangis, bukan. Takkan awak tak menangis, ikut dia menangis. Boleh. Boleh untuk sekadar membiasakan diri. Maka ada sebulan sekali malam iktikaf, muhasabah, zikir, doa, baca Quran, muhasabah. 10 hari terakhir Ramadan beliau tiap malam muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu, timbang-timbang amal kamu sebelum ditimbang oleh malaikat. Oh, amal ini tak banyak. Tolonglah kami ya Allah. Maka minta ampun kepada Allah. Tidak mengulang. Wallazina idza fa'alu fahishatan bila ia silap salah lupa aw zalamu anfusahum, dia buat zalim dosa, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu kemudian dia beristighfar. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, tiada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru, stop. Walam yusirku, jangan lagi masih menyambung kepada berikutnya. Walam yusirku, stop, berhenti. Berhentilah dari segala perbuatan dosa. Tapi jangan sombong. Saya berhenti buat dosa ini kerana saya. Oh, bukan. Lalu kerana siapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keempat, sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kenapa ustaz tak ada tulis di sini? Semua dah hafaz, dah hafal ada. Dan itu bukan doa dari Nabi. Jadi doa ini tak semua dari Nabi? Tidak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu tidak dari Nabi. Tapi dari ulama. Baik, tak salah. Doa yang berasas dari Nabi, dari Quran, doa itu disebut doa ma'thur. Doa yang dibuat oleh ulama, ghairu ma'thur. Ghairu tidak, ma'thur dari Nabi. Bolehkah berdoa yang ghairu ma'thur? Boleh, selama tidak bercanggah dengan yang ma'thur. Dalilnya apa? Nabi jadi imam, mohon maaf, saya membelakangi makmum. Bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Ada sahabat di belakang, dia baca doa lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Doa ni beza. Tak ada diajar Nabi. Lepas salat Nabi tanya, siapa tadi baca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Siapa? Ana. Saya baca. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku tengok, aku pandang ada 39 malaikat turun berlomba ingin menulis doa yang kau baca. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berdasarkan hadis ini, boleh membuat doa yang ghairu ma'thur bila tidak bercanggah dengan yang ma'thur. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksud itu ada dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Maksud Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksud Rabbana atina. Oh, maksud ada dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Maksud saya tak pandailah doa bahasa Arab ni. Doa bahasa kita lah. Bahasa Melayu di luar sembahyang. Adapun di dalam solat, bila keluar satu kata, batal. Tolong aku, batal. Ma'thur, diambil dari kata athar. Ma'thur. Mim, alif, ma'thur. Ma'thur, dari kata athar. Athar artinya tapak kaki. Doa ini diambil dari tapak-tapak kaki Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksur, sedangkan yang bukan dari Al-Qur'an, dari hadis, dibuat oleh para ulama. Baik, saya selalu baca. Selawat pun begitu juga. Salatullah salamullah ala Taha. Itu selawat tapi bukan dari Nabi. Sahabat, ulama membuat. Selama dia tidak bercanggah, selawat, selawat yang dari Nabi, Allahumma salli ala sayyid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lima selawat. Kelima-lima itu ada saya tulis dalam buku 77 tanya jawab seputar salat. Boleh download di internet. Dapat insyaAllah. Download, share ke sahabat-sahabat. Allahumma ya Allah, a'inni tolong aku ala zikrika, supaya sentiasa mengingatmu, wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu, wa husni, baik husnu, husni. Kenapa di sini husni? Kerana sebelumnya ada kata ala. Selepas ala semua baris bawah. Zikru jadi zikri, syukru jadi syukri, husnu jadi husni. Ala huruf jar majrur. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan, tambatkan qalbi hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Sabbit kalbi, tambatkan kalbi. Maidong. Maka dalam bahasa Arab ada makharijul huruf. Ada a, ada ta, ada ba. Belajar. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa tak salah? Memang tak ada baca Quran. Patutlah tak salah. Lebih baik pernah salah kerana berbuat daripada tak pernah salah kerana memang tak pernah buat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran akan datang syafi'an, memberikan syafa'at, pertolongan. Nabi Muhammad boleh bagi syafa'at, ya. Orang mati syahid boleh bagi syafa'at, ya. Ulama ada kasih syafa'at, ya. Tapi jangan lupa, baca Quran, dia akan beri syafa'at. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Itulah maka dibacakan Quran. Nabi panggil Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Iqra', baca Quran. Aku nak dengar. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aqra' wa alaika unzal. Mana boleh saya baca Quran sedangkan Quran ini diturunkan kepada engkau? Kata Nabi, baca sajalah Ibnu Mas'ud, aku nak dengar. Sedang Nabi ya saja rindu mendengarkan bacaan Quran. Manakala Abdullah Ibnu Mas'ud membaca Quran sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حَسْبُكَ, enough, cukup, hai Abdullah bin Mas'ud, cukup. فَإِذَا عَيْنَهُ تَذْرِفَانْ, meleleh air mata. Mengapa ya Rasulullah? Kerana Nabi hibah hati mendengar ayat itu. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, manakala nanti semua umat datang menghadap Allah membawa para nabinya. Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Saleh dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya. Wajib nabika ka, engkau ya Muhammad, ala haulai syahida, dan engkau menjadi saksi bagi semua nabi-nabi. Membayangkan itu menangis Nabi, dan Nabi pun mengatakan, cukuplah wahai Abdullah ibn Mas'ud. Banyak-banyak mendengar bacaan Quran, MP3 dengar baik. Saya pergi umrah dengar imam. Sedaplah imam ni. Setiap subuh dia terus. Siapa ni? Syekh Bandar Bali lah. Sedap, suka saya. Lagu dia. Bandar Bali lah. Bandar Bali lah. Pergi ke tempat orang jual buku. Ada Syekh Bandar Bali lah? Ada. Beli satu. Dengar. Oh, bantu. Oh, begini bunyi makharijul huruf dia. Begini. Ini menolong kita. Yang kelima, bersungguh-sungguh memperbaiki, membaiki zahir dan batin. Sebelah kiri zahir, sisi kanan batin, yang kiri jasad, yang kanan ruh. Zahir makan, batin maka makanlah yang tak haram. Minum, minumlah yang tak haram. Tidur, jangan berlebihan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka pada yang berlebih-lebih. Islam tidak mengharamkan. Ada yang mengharamkan daging. Daging tak boleh. Nikah tak boleh. Perempuan tak boleh. Dalam Islam, kulu, makanlah. Ini masalah makanan ini, manusia terbagi kepada tiga. Kiri, semuanya makan. Semua dimakan. Semua berkaki empat boleh dimakan. Kecuali meja kerana keras. Nah, sebelah kiri, semua dimakan. Yang sebelah kanan ini pula tidak mau makan daging. Ayam tak boleh, kambing tak boleh. Maka Islam jalan tengah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Ayam makanlah, kambing makanlah dengan syarat mimma yukarismullah alaih. Sebut nama Allah. Bismillah, Allahu akbar. Makanlah. Urriman alaikumul maitatu, bangkai jangan makan. Waddamu, darah jangan makan. Walahmul khinzir, khinzir jangan makan. Wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, yang tercekik, yang tertanduk. Wa ma akala sab'u, diterkam oleh binatang buas, mati dia dalam terkaman singa, harimau, jangan makan. Haram kecuali yang sempat dipotong atas nama Allah, makanlah dia. Satu hari orang telefon saya, suara dia macam orang sedang berlari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya sedang di tepi jalan, tadi ada anak kambing dilanggar oleh bas. Macam mana kalau lama potong? Boleh kami potong? Potonglah, kata saya. Selepas tu baru saya lupa tanya, kambing siapa? Dia nak cepat selamatkan saya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya haiwannya yang halal, tapi juga kepemilikannya. Milik siapa? Ini makanan halal, ayam, kambing, tapi dibeli dari wang haram. Riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia bangkit dari kubur seperti orang yang masuk setan. Macam mana orang masuk setan? Nah, begitulah dia bangkit daripada kubur. Ada yang bangkit dari kubur itu ma'as-safaratil kiramil bararah, al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, qari-qari'ah, hafiz-hafizah, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat. Oh, bersama malaikat. Tapi ada yang bangkit macam orang diganggu setan. Siapa dia? Yang makan riba. Oleh sebab itu, maka yang kelima, bersungguh-sungguh memperbaiki zahir. Zahir, banyak orang jaga zahir. Jaga diri supaya tetap sihat, jaga diri makan yang bergizi, jaga diri tetap. Tapi yang batin rosak disebabkan perkara-perkara yang tampak zahirnya halal, tapi sebenarnya dia sedang memakan yang haram. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat menjawab? La labbaik wala sa'daik. Engkau tak dapat panggilan, engkau tak dapat kemuliaan. Zaduka haram kerana engkau pergi dengan wang haram. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban, ia hanya menerima yang suci-suci sahaja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min tayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tak baik, tak diterima Allah. Dimakan masuk ke mulut, berubah menjadi darah, darah berganti menjadi daging, daging membalut tulang belulang, dipakai berdoa munajat. Ayyuma lahmin, setiap daging. Nabata min haram, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabih, tempatnya neraka jahannam. Makanya Abdullah ibn Umar mengorek, mencongkil balik kurma yang dia makan sebelah. Ada orang bagi kurma, dia baca bismillah, datang orang lalu, kamu makan kurma dari dia, iya itu syubhat. Dia muntahkan balik. Kenapa? Dia tak mahu satu titik neraka jahannam mengotori hatinya, kerana makan haram akan masuk ke dalam hati. Kalla balrana ala qulubihim, ada satu titik yang mengotori hati mereka. Darah yang masuk ke dalam jantung menyembur naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong penipu, khati'ah pembuat salah dan dosa. Mengapa dia sebut ubun? Kenapa ubun-ubun? Kerana inilah yang mengendalikan semua. Kalau sampai dia mati, maka mati yang lain. Mana yang lebih penting, jantungkah atau ubun? Jantung menyemburkan darah naik ke ubun-ubun, dari ubun-ubun baru ke mata, baru ke telinga, baru. Makanya bunyi ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisya artinya lendir, selaput yang menutup sehingga tak nampak. Ghisya ditutup. Telinga tersumbat, mata tertutup, hati terkunci. Habis. Sama riwayat. Game is over. Habis. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga batin. Ada ingkar dalam batin, jaga dengan taubat. Ada takbur dalam batin, jaga dengan tawadhu. Ada hasad dalam batin, jaga dengan ridha. Ada riak dalam batin, jaga dengan ikhlas. Ada marah dalam batin, jaga dengan khauf. Di mana batin itu, Ustaz? Batin. Batin. Zahir batin. Minal a'idin wal fa'idin, maafkan zahir dan batin. Zahir batin. Zahir ni apa nama ni? Pundak kah? Zahir. Batin perut. Sebab kalau saya nak pergi, puan, terima kasih, saya balik dulu. Ya, saya pergi, maka yang nampak tu zahir. Batin tak nampak. Kalau kita berpisah, saya nak balik ke Pekanbaru Riau, assalamualaikum, maka yang nampak tu zahir, batin tak nampak. Maka segala yang tak nampak disebut batin. Di mana letak hasad, riak, sum'ah, takbur? Di mana letaknya? Itulah yang dikatakan Nabi, ala fil jasadi mutwah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segunggam, ada segumpal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau ianya baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau ianya rosak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rosak. Apa dia? Ala wahiyal qalb. Qalb adalah jantung, bukan perut. Tapi perut tadi itu maka disebut batin, tapi letaknya adalah qalb, jantung. Qalb. Qalbun. Qalbun. Kalau saya nak suruh penuntut, siswa-siswa, cuba balik page 2, 3, maka bahasa Arabnya qalib. Qalib. Cuba buka balik. Qalib. Qalib. Kenapa hati itu, jantung itu disebut qalb? Karena ia berbola. Yusbihu mu'minan, pagi beriman. Wayumsi kafiran, petang kafir. Itu dulu orang baiklah. Bila dia baik? 10 tahun lampau. Terlalu lama. Yusbihu, pagi baik. Wayumsi, petang kafir. Apa 10 tahun yang lampau? sedang pagi baik, petang kafir. Oleh sebab itu jangan sombong ketika baik, karena boleh jadi hati berubah. Jangan putus asa ketika buruk, boleh jadi menjadi baik. Maka kita tak boleh pandang orang sebelah mata. Memanglah tak boleh sebelah, Ustaz, pandanglah dua mata. Iyalah. Qalbun besarnya sebesar jantung, sebesar. Kalau sebesar ini, tuan tangannya besar, orangnya tegap, ya sebesar itu. Jantung. Jantung Abdul Somad. Kata orang kita Melayu, kata dia jantung. Apa dia sebut jantung? Kerana bentuknya macam jantung pisang. Tapi di Maghrib, di Maroko, payah nak tengok pokok pisang. Maka mereka lebih banyak di sana pokok pinus. Pinus, apa bahasa Malaysia? Pinus. Itu orang Arab sebutnya sonubar. Sonubar. Maka disebutlah orang kita hati sonubari. Engkau berada dalam hati sonubariku. Apa sonubari ini? Entah itu, kata orang dulu sebut. Itu dari pokok. Tengok di sonubar, sonubari. Kerana bentuknya dua-duanya tak tahu apa nama benda ini. Kerana dekat pada pisang, dia sebut jantung. Yang satu sonubar, hati sanubari. Adakah pada ayam? Ada. Belah dada ayam tampak. Ada pada kelinci? Ada. Lalu inikah dia? Ini yang tampak, yang zahir. Maka yang tempat bersemayam iman, Islam, kufur, nikmat, zikir adalah hati yang diterangi oleh cahaya. Maka selalu disebut hati nur cahaya, nurani, hati yang diterangi cahaya. Berada dalam hati sanubari, berada dalam hati nurani. Sanubari yang zahir, nurani yang batin. Kalaulah kerana besarnya, tentu yang dicari orang jantung kerbau. Kalaulah kerana gizinya, tentu dicari orang yang paling besar bentuknya. Tapi bukan itu yang ada pada manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna mal, wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, selamat dari apa? Selamat dari hasad, selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari nifaq, selamat dari kufur. Barulah dia selamat dari zahir dan batin. Biqalbin salim. Hati jantung yang sudah tak berbolak-balik lagi disebut dengan fuad. Maka zabal fuadu ma ra'a. Fuad tak pernah berdusta tentang apa yang dia lihat. Hati siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ungkapan dalam pepatah Arab, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Fuad, dia kata, kenapa Fuad? Karena dia sudah selamat daripada berbolak balik. Itulah jiwa yang salim, yang mutmainnah. Innal kalama, sesungguhnya kalam. Innal kalama, sesungguhnya kalam. Lafil fuadi, berada dalam fuad. Di mana letak kalam itu? Di lidah ke di fuad? Letaknya di fuad. Lalu bagaimana saya boleh tahu bahawa puan ridha, tuan suka? Naka dicakapkan di mulut. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lisan, lidah, alal fuad, agar ia boleh mewakilkan apa yang ada di dalam fuad. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada ijab, ada qabul. Saya beli air ini satu cawan dengan harga 10 ringgit tunai. Letak ridha itu kan dalam hati. Ya, mengapa mesti diungkapkan di mulut? Karena saya tak tahu orang ini ridha apa tidak. Maka dia ucapkan, aku hijab dan qabul. Speak up, bicaralah, ngomonglah, jangan diam saja, karena orang tak tahu apa yang ada terlintas dalam hati. Yang keenam, selalu meluruskan niat. Positif, berpikir baik. Datang ke rumah orang, nampak dia bermuka masam, abasa, bermuka masam, macam jeruk purut dipijak gajah. Lalu kita pun su'uzon. Boleh jadi dia sedang susah hati, boleh jadi dia sedang ada musibah. Maka jangan su'uzon. Ijtanibu kathiran minazan. Selalu jaga hati, perbaiki. Maka innamal a'malu bin niyat. Segala amal diawali dengan niat. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyat. Berapa banyak amal yang tampaknya kecil menjadi besar kerana niat yang baik. Warubba amalin saghirin, berapa banyak pula amal yang besar tampak kecil kerana salah niat. Alhamdulillah kita niat baik, terlebih lagi yang menyampaikan tazkirah ini. Kalau dia salah-salah niat, datang dari jauh, dari Riau, meninggalkan keluarga, balik menghadap Allah, hampa. Kenapa? Waqadimna ila ma amilu min amalin. Kami datangkan amalmu. Ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan ianya seperti abu yang dihembus angin. Ambil abu, letak tapak tangan, hembus, hilang, tak bermakna. Begitulah awal, kerana niat tidak ada. Orang kafir lebih dulu jaga tidur daripada kita, dan kita lebih dulu tidur daripada dia. Kenapa amal kita bernilai, amal dia tak dinilai? Kerana kita ada niat. Nawaitu sawmawadin ala ifadhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawmawadin usalli farda zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya sedekah ini, bayar zakat tahun ini lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah lillahi ta'ala. Mereka tak ada niat itu. Mereka ada sebut niat, bukan kerana Allah. Maka manusia nanti dibagi tiga. Kamu dulu beribadah kerana Jesus, cari. Kamu dulu beribadah kerana Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi beramal karena Uzair, cari Uzair. Kelompok yang ketiga. Kamu dulu beramal kerana orang lain. Idhabu ila man turauna ilaih. Carilah mereka, kerana Allah tidak ingin memberikan balasan kepada orang yang berbagi hati kepada yang lain. Air yang tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan tea, tidak bercampur dengan kopi, tidak bercampur dengan apapun, maka air itu bahasa Arabnya disebut dengan al-ma'ul khalis. Kha-la-sa. Dari kata khalis inilah ikhlas. Jangan sampai dia bercampur dengan yang lain. Tapi dia terlintas, Ustaz. Saya dah niat kerana Allah. Masa mengaji punlah niat kerana Allah. Tapi manakala kajian selesai, kami ambil gambar. Lepas tu kami update. Rusak dia sedikit. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Makin banyak dia melintas, banyak-banyak istighfar. Yang tak ada lagi lintasan dalam hatinya, yang bersih siapa? Dua saja. Nabi dan orang mati. Nabi tak ada kerana dia dijaga langsung, kerana dia ma'asum. Sedangkan manusia tetap astagh. Maka kadang orang duduk tak ada angin, tak ada hujan, astagh. Apa istighfar ni adalah astaghfirullahalazim. Ada datang melintas, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Satu titik, segera hapus dengan istighfar, sapu dengan istighfar. Datang satu titik, sapu dengan istighfar. Hati, hati yang bulat. Datang satu titik, hapus dengan istighfar. Datang satu titik, hapus dengan istighfar. Manakala dia titik, maka menjadi hitam. Orang-orang tua dulu beli kuali untuk tempat memasak, putih warnanya, warna perak. Yang pertama kali hitam hatinya yang di tengah, hitam. Lama-lama telinganya pun hitam. Begitulah hitam itu kalau kalla balrana ala kulubihim. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan rana, satu titik hitam. Ala kulub, di dalam hati mereka. Sampai akhirnya hitam semuanya. Orang kalau memakai kacamata hitam, maka orang putih pun nampak hitam. Kenapa? Karena dia sudah memandang orang hitam-hitam semua. Makanya kita minta, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Puan, telinga nura, cahaya. Mata nura. Maka insya Allah tak ada susah. Tapi bagi orang yang tidak cakapnya satu, tapi boleh ia tafsirkan berbagai macam penafsiran. Orang kalau dia hatinya sudah rusak, rosak, sakit, dia mudah tersinggung segala macam. Tidak ada lain kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah luruskan niat. Allah berjanji, surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, nafsu yang zahir maupun yang batin, Allah berjanji, lanahdiyannahum subulana. Coba kita tengok bunyi kalimatnya. Nahdi, kami tunjuk. Nahdi, kami tunjuk. Tapi bila Allah mengatakan pasti kami tunjuk, dia tambah di pangkal lam, dia tambah di ujung nun. Namanya taukid. Azidu, aku tambah. Tapi kalau Allah mengatakan pasti aku tambah, dia tambah di pangkal lam, dia tambah di ujung nun. La in syakartum la azidannakum. Begitulah Allah berjanji. Dan Allah itu kalau berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia satukan, jadi semua dia satukan. Ini subjek untuk selepas Zuhur. Adapun tajuk kita adalah menuju bagaimana memperolehi husnul khatimah. Itulah dia beberapa poin yang saya ambil dari kitab para ulama, kebanyakannya dari kitab Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim, macam-macam kitab dia, ada Zadul Ma'ad, ada tulisan para ulama yang menunjukkan kita, karena kita manusia biasa, kita belum lagi sampai pada tahap mujtahid, maka kita ini mengikut muqallid. Orang yang sudah mampu untuk berijtihad, ambil dari Quran, ambil dari hadis, baca Quran, baca hadis, macam Imam Syafi'i, namanya mujtahid. Perbuatannya ijtihad. Orang yang berijtihad, mujtahid. Di bawah mujtahid, muttabi'. Muttabi' dari kata tabi', mengikut dia. Dia tahu dalil, maka disebut dengan muttabi'. Di bawah muttabi', hanya muqallid dari kata qiladah, artinya rantai. Muqallid dari kata qiladah, rantai. Dia ambil rantai, dia letakkan di leher dia. Dia tak tahu dalil. Itu muqallid. Saya mungkin tahu-tahu sikit dalil, muttabi, tapi kadang-kadang muqallid, na'uzubillah, tak mengaku-ngaku, belum sampai mujtahid. Itu saya ambil dari para ulama, bukan menurut saya, tidak. Menurut para ulama, itulah jalan-jalan untuk memperolehi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya, nanti kita akan sesi ketiga, bagaimana mengekalkan diri agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.